ku temui kecurangan padamu, sebab kau Allah yang benar. Tak pernah ku dapati kau lalai dalam janjimu, sebab kau Allahku, Allah yang setia. Kau tak pernah kecewa yang berharap padamu. Tiap firmanmu digenapi, kau Allah yang setia. Kau tak pernah kecewakan yang berharap padamu. Ya firmanmu digenapi, kau Allah yang setia. Temui kecurangan padamu, sebab kau Allah yang benar. Kau